coming fire, an a coming fire, di tang tang di tarabang, mana di mana, jantung hati saya sudah digayat orang, caca marica, hey hey, caca marica, hey hey, caca marica sudah digayat orang. Caca marica, hey hey, caca marica, hey hey, caca marica sudah digayat orang. Mana dek mana anak kambing saya ada di kebun melati. Mana dek mana jantung kambing saya dimakan jantung hati. Caca marica, hey hey, caca marica, hey hey, caca marica dimakan jantung hati. Caca marica, hey hey, caca marica, hey hey, caca marica dimakan jantung hati. Kambing saya diikat di ciledug. Mana dik mana kulit kambing saya sudah dibikin beduk. Caca marica, hey hey, caca marica, hey hey, caca marica sudah dibikin beduk. Caca marica, hey hey, caca marica, hey hey, caca marica sudah dibikin beduk. Mana dek mana anak kambing saya diikat di pohon waru. Mana dek mana jantung hati saya sudah ada yang baru. Caca marica, hey hey, caca marica, hey hey, caca marica sudah ada yang baru. Caca marica, hey hey, caca marica, hey hey, caca marica sudah ada yang baru. Caca marica, hey hey, caca marica, hey hey, caca marica sudah ada.